Ay maksudnya azabakum, yaitu siksa kepada mereka. Demikian juga fitnah di dalam ayat lain disebutkan yang maknanya adalah al-ikhtibar, ujian. Wa fatannaka futunan, dan kami menguji engkau futuna, dengan sebenar-benar ujian. Dalam surat Thaha ayat ke-4. Maka disimpulkan di sini bahwasannya annal fitnata huna hiyal umur wasyada'id allati yajriha Allahu ala ibadihi ala wajhil hikmah ibtilaan wa imtihanan. Sesungguhnya fitnah di sini adalah perkara-perkara, urusan-urusan, dan sesuatu yang keras yang Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada hamba-hambanya dalam rangka menimpakan ibtila, imtihan, menimpakan ujian, cobaan, dalam rangka untuk memberi hikmah, memunculkan hikmah kepada hamba tersebut. Di antara hikmahnya, seseorang yang lulus dari menghadapi ujian tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melalui fitnah itu mengangkat seseorang bifadlih, dengan keutamaannya, dan kemudian menetapkan pengaruh kebaikan li ahlil khairi wal iman, bagi orang-orang yang di situ menyukai kepada kebenaran dan keimanan, kepada ahlul khair wal iman, orang-orang baik dan orang-orang yang beriman. Maka inilah diantara bentuk adanya fitnah. Kemudian fitnatud dunya, disebutkan ad-dunya, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, hiya hayatuna hadhihi allati ta'ishu fiha. Yang dimaksud dengan dunia yaitu kehidupan kita sekarang ini, kehidupan yang sekarang ini ada, di mana manusia beraktivitas, menempuh hidup di dalamnya. Wasumiyat dunya lisababain, disebut dunia karena ada dua sebab. Sebab yang pertama, annaha adna minal akhirah, kehidupan kita sekarang ini dikatakan atau disebut dengan dunia karena dia lebih rendah dari kehidupan akhirat. Kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan yang lebih rendah dari kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal akhirati khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat lebih baik bagi engkau dibandingkan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Walil akhirati khairul laka minal ula. Kemudian yang kedua, dikatakan dunia annaha dani'atu. Sesungguhnya kehidupan itu adalah dani'ah, rendah. Laisat bisyai'in binisbatil lil akhirah, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Hal demikian digambarkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. La maudi'u sawti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Meletakkan tongkat, salah satu dari kalian meletakkan tongkat di dalam surga, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikian juga amalan-amalan yang menyangkut kepada keakhiratan, itu lebih baik daripada dunia. Amalan-amalan yang akan nanti, amalan-amalan soleh, itu lebih baik daripada dunia. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasannya dunia itu dani'atun, sesuatu yang sifatnya remeh, sesuatu yang sifatnya rendah, bahkan hanya dibandingkan dengan sholat dua rakaat saja, dunia tidak ada apa-apanya, dunia dan seisinya. Menunjukkan betapa dunia adalah sesuatu yang kecil sekali nilainya. Inilah kenapa dikatakan sebagai ad-dunya. Kenapa disebut dengan ad-dunya? Dari terminologi yang semacam ini sebenarnya kita sudah memahami dunia itu seperti apa. Oleh karena itu bagi orang-orang yang beriman, dia tidak akan silau dengan kehidupan dunia. Kenapa demikian? Karena dia memahami yang pertama, namanya dunia itu pasti lebih rendah dibandingkan kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua, namanya dunia itu pasti lebih remeh dibandingkan dengan amalan-amalan kebaikan, dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak hanya dunia, ditambahi wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia itu. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, ketika dia melihat dunia, tidaklah kemudian lantas silau karenanya. Maka pantas apabila para ulama salafun saleh tidak tertarik dengan kehidupan dunia. Mereka lebih senang berada di majlis-majlis ilmu Sampai dikatakan seandainya para raja itu mengetahui betapa nikmatnya majlis-majlis ilmu yang diselenggarakan, niscaya mereka dengan kekuatan senjatanya akan merampas majlis-majlis ilmu itu. Padahal kita tahu kehidupan para raja bergelimang dengan kehidupan dunia. Karena sesungguhnya apa yang ada dan apa yang dimiliki oleh para penguasa, oleh para raja, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Disinilah kita memahami, memposisikan tentang dunia. Namun demikian, kita tidak bisa menampik, menepis realita. Walaupun dunia itu rendah, walaupun dunia itu remeh, tetapi masih ada orang-orang yang tergelincir karenanya. Itu menunjukkan betapa dahsyat fitnah tud dunia, fitnah dunia. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Di dalam dua rakaat salat fajar itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penekanan bahwasannya dunia itu memang benar-benar remeh. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang beriman, dia tidaklah kemudian akan tertipu oleh kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasan yang ada padanya, Allah akan berikan kepada mereka atas dasar amal-amal mereka saat di dunia. Dan mereka ketika di dunia tidaklah akan dikurangi, tidaklah akan dirugikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu tiadalah bagi mereka kehidupan akhirat, artinya mereka tidak akan mendapatkan bahagian dari kehidupan akhirat, illa nar, kecuali siksa neraka. Dan berguguranlah, sia-sialah ma sana'u fiha, apa yang telah mereka upayakan ketika mereka di dunia, apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasannya, Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ini merupakan bentuk perbuatan orang-orang kafir di mana mereka hanya menginginkan kehidupan dunia. Mereka hanya menginginkan kehidupan dunia. Dan mereka tidak mengharapkan dari kehidupan dunia itu untuk menjadi wasilah sehingga kemudian mereka mendapatkan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jadi tujuan daripada orang-orang kafir meraih keduniaan hanya semata-mata untuk dunianya, sehingga mereka kemudian merasa dirinya bahwasanya hidup di dunia ini adalah kekal, padahal sesungguhnya ketika mereka mengharapkan kehidupan dunia itu, justru mereka akan mendapatkan kebinasaan. Kehidupan dunia yang seperti apa? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud dengan al-hayatud dunya, kehidupan dunia dan segenap perhiasannya, yaitu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'amil wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat, keinginan-keinginan terhadap wanita, anak-anak, dan segenap benda-benda dunia dalam bentuk adz-dzahab, emas, wal fiddah, perak, dan kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak serta sawah ladang. Allah tegaskan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Dan pada sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Tabiat manusia menyukai hal-hal yang demikian. Karena memang ketika manusia tidak mampu untuk mengendalikan syahwatnya, maka kesenangan-kesenangan dunia dalam bentuk yang tadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mempengaruhi keadaan dirinya. Oleh karena itulah banyak sekali kita diperingatkan, baik melalui firman Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk berhati-hati dari permasalahan keduniaan ini. Jangan sampai kemudian kehidupan dunia ini menjadikan seseorang tergelincir dan kemudian lupa diri, dan selanjutnya kemudian kehidupannya tidak terkendali berdasarkan syariat. Terutama pengaruh daripada dunia ini, karena ini adalah bahagian daripada nikmat yang bisa dinikmati oleh segenap manusia, maka asarnya, pengaruhnya sedemikian besar baik dalam bentuk nikmatul mal, wa nikmatul aulad, wa nikmatun nisa, wa nikmatus siha, wa nikmatul farag, wa nikmatus syabab, dan seterusnya. Termasuk di antara nikmatul am, mendapatkan kenikmatan adanya rasa aman. Ini semua adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Manakala kita tidak mampu untuk memanage, mengelola nikmat-nikmat ini, maka justru manusia akan terseret untuk kemudian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya fitnah dunia sebenarnya adalah merupakan ujian bagi kita. Apakah kita akan lulus, kemudian terangkat derajatnya? Apakah dengan fitnah dunia itu kita lulus, kemudian takfirus sayyiat, terhapusnya kejelekan-kejelekan kita? Apakah kemudian dengan fitnah dunia itu kita lulus dari ujian cobaan? Inilah fitnah ad-dunya. Karenanya ketika kita menghadapi fitnah, hendaknya kita senantiasa waspada di dalam menghadapi yang demikian ini. Asy Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah taala menyebutkan beberapa macam fitnah. Di antara bentuk fitnah itu adalah al-ibtila'u bil masa'ib. Adanya ujian dalam bentuk musibah-musibah. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Wa naqsim minal amwali wal anfusi wasthamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa khauf, dengan sesuatu dalam bentuk al khauf, rasa takut, dengan sesuatu dalam bentuk rasa lapar, juga menguji dengan berkurangnya harta, bahkan jiwa, berkurangnya afthamarat, buah-buahan atau hasil panen, dan kabarkan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini adalah bentuk fitnah. Seseorang ditimpa dengan ujian dalam bentuk musibah. Dan musibah-musibah yang ada itu adalah bahagian daripada dunia itu sendiri. Berkurangnya harta, harta adalah bahagian daripada dunia itu sendiri. Berkurangnya hasil panen, gagalnya hasil panen, bahagian daripada dunia itu sendiri. Berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddul bala'a?" Wahai Rasulullah, Siapakah manusia yang lebih keras, lebih kuat ujiannya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya'u thummal amsal fal amsalu. Para anbiya, kemudian yang semisal, kemudian yang semisalnya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji berdasarkan atas keadaan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'u. Jika keadaan agamanya itu adalah kokoh kuat, maka dia akan mendapatkan bala, ujian, cobaan. Yang tentunya ujian itu lebih kuat lagi. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinih. Tetapi jika seseorang itu kemudian keadaan agamanya ringkih, lembek, maka dia akan diuji sesuai dengan keadaan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal 'ad wa ma 'alayha khati'atun. Maka tiadalah ujian itu tercabut dari seorang hamba sampai dia kemudian meninggalkannya, dan hamba tersebut berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan dia tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa. Artinya ujian-ujian itu menjadi kafarah bagi dia. Ujian-ujian itu menghapus dosa-dosa dia. Ini ujian dalam bentuk al-masaib, dalam bentuk musibah-musibah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alayha khati'atu." Akan terus berlangsung ujian itu bagi seorang mukmin atau mukminah terhadap dirinya, anak-anaknya, hartanya, hingga dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia tidak memiliki dosa lagi. Terus, ini fitnah dalam bentuk al-bala bil masa'ib. Demikian juga hadis dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. Sesungguhnya besarnya balasan seiring dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian terhadap mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia akan senang dengan ujian itu, merasa ridha. Dan barang siapa yang murka, tidak suka dengan ujian itu, maka dia akan mengalami kemurkaan pula. Baginya akan mendapatkan kemurkaan. Maka ujian-ujian ini, orang-orang yang sabar menghadapinya, as-sabru ala hadhil masaib huwa haqiqatul imani bil qada'i wal qadar. Karena sesungguhnya sabar dalam menghadapi musibah-musibah ini, ujian-ujian tersebut, hakikatnya merupakan bentuk keimanan terhadap al-qada' wal qadar. Seseorang mengimani terhadap apa yang telah Allah putuskan dan Allah takdirkan bagi dirinya. Dan yang demikian ini wajib bagi orang yang mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai musibah itu, untuk kemudian dia bersabar atas segenap apa yang menimpa dirinya. Maka apabila dia bersabar, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat tentunya, selama dia ridha, ikhlas menerima ujian-ujian tersebut. Ini ujian dalam bentuk masaib. Demikian juga al-ibtila'u bin ni'am, ujian dalam bentuk nikmat-nikmat. Nikmatul mal, nikmatul aulad, wa nikmatun nisa, nikmatus siha wal farag, dan yang lainnya. Ini adalah bentuk ujian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian, itu fitnah, ujian. Dan sesungguhnya apa yang di sisi Allah, ajrun azim, adalah merupakan balasan pahala yang sangat besar. Di sisi Allah lah adanya pahala, balasan yang sangat besar. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ia berkata, ini adalah keutamaan dari Rabbku dalam rangka untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur ataukah aku ini termasuk orang yang kufur dengan nikmat itu. Al-ibtila'u bin ni'ami, ujian-ujian dalam bentuk nikmat-nikmat ini terkadang melalaikan seseorang. Dan manusia banyak yang terperangah ketika menghadapi ujian dalam bentuk nikmat ini. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakharaja ala qawmihi fi zinatih qala alladhina yuriduna alhayata dunya ya layta lana mitla ma utiya Qarun. innahu ladhu hadzin adzim. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dalam keadaan menunjukkan kemegahan yang dia miliki, perhiasan-perhiasan yang dimilikinya. Qarun menampakkan diri dengan segala perhiasan yang dia miliki. Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia menyatakan, wahai, seandainya kita, kami memiliki apa yang telah diberikan, sebagaimana apa yang telah diberikan kepada Qarun, innahu ladhu hadzin adzim, sesungguhnya Qarun telah memiliki keberuntungan yang sangat besar, memiliki sesuatu yang teramat besar. Ini orang-orang yang terperangah melihat kehidupan dunia. Jadi jangan silau ya, kalau nanti ada sekolah dibangun di atas dana 23 miliar sementara Pondok Riyadul Jannah ini bertahap tapi pasti ya naik juga ke lantai 2. Jangan terperangah. Wah, masya Allah, itu sekolah sudah begini, begini, begini, dapat ijazah lagi. Dunia sudah menipu. Kalau nanti tidak dapat ijazah, anak saya kan laki-laki, bagaimana dia menafkahi istrinya? Loh, memang istrinya mau dikasih makan ijazah? Mulai tertipu. Mulai tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga kemudian mereka berlomba-lomba untuk kemudian meninggalkan majelis-majelis ilmu. Walaupun mereka katakan, ini kami ajarkan agama kepada mereka. Kurikulum kami. Ya. 50% materinya dari Saudi. 50% umum. Ya subhanallah, anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan hadis saja, itu sudah tidak cukup waktunya. Ditambah beban dengan suruh mempelajari pelajaran umum. Karena perbandingan rasionya 50%, 50%. Kalau perbandingannya cuma ya sepekan matematika 1 jam, 2 jam, sekedar anak-anak nanti bisa untuk menjadi titian kalau mempelajari faraid, atau kalau nanti menghitung pas pelajaran ilmu zakat misalnya, sekedar tahu angka. Jangan sampai nanti anak-anak kita ya, 1/8 dengan 1/4 itu besar 1/8. Ya kan, ada kejadian tuh. Besar mana 1/4 dengan 1/8? 1/8. Kok bisa? Iya. Akhirnya dipraktekkan, roti dibagi 8 dan roti dibagi 4. Besar mana? Oh, besar 1/4 ya. Untuk tidak, jangan sampai seperti itu. Dan ilmu-ilmu yang demikian pun kita pelajari dalam rangka untuk titian, supaya ketika mempelajari masalah-masalah waris, faraid, zakat, mengetahui angka-angka itu. Bukan lantas kemudian ilmu-ilmu ini yang kemudian mengalahkan dinia. Dan kenyataan yang berkembang sekarang ini justru yang seperti itu. Fitnatu dunia sudah kemudian menjadikan mereka lupa untuk mempelajari inti dari ilmu itu sendiri. Untuk kemudian orang itu belajar agama, itu kemudian terkalahkan. Sehingga kemudian disibukkan oleh ilmu-ilmu. Pelajaran matematika jamnya lebih banyak daripada pelajaran agama. pelajaran IPS lebih banyak jamnya daripada pelajaran agama, pelajaran bahasa Inggris jamnya lebih banyak daripada pelajaran bahasa Arab, bahkan tidak ada pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Belajar bahasa Arab tidak menjanjikan. Paling-paling jadi TKW, TKI. Ya subhanallah. Ya. Belajar bahasa Arabnya pun niatnya sudah salah. Ya. Niatnya itu untuk dapat supaya meraih dunia. Ini yang akhirnya kemudian seseorang belajar ya, tertipu oleh kehidupan dunia. Goyah tujuan daripada dia ya, mengambil, mempelajari satu ilmu ya, tujuannya sebatas untuk supaya dunianya dapat ya. Ini yang menjadikan kemudian ya, orang-orang sekolah, orang-orang sampai dapat gelar titel ya, profesor, doktor, insinyur, dokter, SH, SE, MBA, MM, ALM dan seterusnya. Ya. Semuanya dalam rangka untuk dunia. Maghrur, tertipu. Ya. Sehingga dinasehati ya, jangan arahnya ke sana. Tidak, ini dalam rangka supaya anak-anak kita dapat ijazah. Supaya nanti anak-anak kita pun bisa ke Jami'ah Islamiyah di Madinah. Ya subhanallah. Ketika masuk ke dalam satu sistem, kemudian sistem ini harus mengajarkan ini, pelajaran ini deh. Ya. Kemudian sudah tidak bisa mengelak. Awalnya materi pelajarannya, ini materi pelajarannya apa begini? Oh ya sudah kita perbaiki. Perbaiki. Dah. Walaupun diperbaiki ternyata masih juga. Sampai bulan-bulan terakhir masih juga rusak. Dah, anggaplah sudah baik. Ternyata terjatuh lagi. Kenapa? Dalam rangka akreditasi ya, semua nilai harus dikatrol. Tidak mungkin sebuah sekolah mendapatkan akreditasi A atau B ya, selama unsur-unsur faktor-faktor yang menjadikan sebuah sekolah itu akreditasinya A itu sempurna. Di antara salah satu bentuk sempurna, di antara nilai anak-anak itu harus tinggi atau ada standarnya, memenuhi standar. Untuk supaya seperti itu, ya harus dikatrol. Bahasa orang sekarang manipulasi data. Bahasa agama kita berdusta. Sekarang bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara cara-cara praktek-praktek di dalam melakukan satu proses pendidikan itu sendiri terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan syariat. Nas'alullah assalamu alaikum. Sudah itu terjadi kompetisi antar sekolah-sekolah-sekolah. Ini kita perlu tanah. Tidak ada dana. Jatuh lagi. Terjatuh kepada penyimpangan syariat. Terjatuh ke dalam muamalah ribawi dan seterusnya. Terus hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ibarat orang beli mobil, mobilnya ini sudah jelek. Oh, bisa jalan, ya jalan. Besok lusa, wah ini kanvas remnya ini gak betul. Ya betul kan kanvas rem. Kanvas remnya sudah bagus. Jalan lagi. Krok krok krok krok krok. Wah, ternyata dinamonya ini. Betulkan dinamonya. Ya, sudah jalan. Jalan lagi. Udah bagus, bisa. Kemudian tiba-tiba gangguan lagi. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, karena memang kendaraannya yang tidak bagus. Demikian juga, karena sistemnya yang tidak bagus, ya akhirnya jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Yang demikian ini tidak disadari. Kenapa demikian? Karena punya target keduniaan. Targetnya itu keduniaan, tertipu oleh dunia. Sehingga ketika seseorang tidak lagi bisa melihat apa yang harus dia kerjakan, sudah tertutup oleh dunia. Maka nasihat demi nasihat, orang yang menasehati pun dikatakan hasad. Kata orang Solo, kasad. Kan gak bisa bilang hak Muhammadiyah jadi Mukamadiyah. Justru malah orang yang memberi nasihat dikatakan sebagai hasad. Subhanallah, berbagai upaya terus, karena kita merasa sayang kepada mereka, agar mereka tersadar apa yang mereka gariskan itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, tapi kami punya fatwa. Fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Bolehnya menyelenggarakan pendidikan formal. Ya subhanallah, fatwa yang mana? Ujung-ujungnya ternyata fatwa Syekh Ubaid yang untuk terawang. Untuk saudara-saudara kita yang di Perawang. Dan Syekh Abdullah Al-Bukhari sendiri sudah mengatakan kalau fatwa Syekh Ubaid yang untuk Perawang tidak boleh untuk kalian yang di sini di Jawa. Karena latar belakangnya sudah berbeda. Ketika ikhwan-ikhwan kita di Perawang itu meminta fatwa kepada Syekh Ubaid, seingat ana yang ana baca langsung tulisannya, ada beberapa poin latar belakangnya. Pertama, dengan sistem otonomi daerah. Untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di Perawang itu, pemerintah daerah sana harus mensyaratkan, memberi syarat, harus memiliki tanah sekian hektar, harus memiliki masjid, harus memiliki sakan, tempat tinggal untuk santri. Dan itu tidak bisa kami penuhi. Sementara anak-anak kami terus bermunculan. Salafin produktif, produktivitasnya tinggi. Maka kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala memberikan syarat itu. Nah, kalau kemudian di Jawa bisa mendirikan pondok pesantren, apakah itu kemudian bisa disamakan, latar belakang itu bisa disamakan sehingga kemudian mengambil fatwa Syekh Ubaid itu untuk membolehkan sekolah menginduk kepada sistem pendidikan yang ada di negara ini? Jadi latar belakangnya sendiri sudah berbeda jauh. Maka al-ibtila'u bin-ni'amah, ujian-ujian yang dalam bentuk nikmat-nikmat ini akan menjadikan kita tertipu kalau kita tidak waspada. Ya, seperti tadi kan, dapat ijazah supaya nanti hidupnya enak anak kita, kan begitu tujuannya, kan untuk dapat nikmat. dia tidak memikirkan bahwasanya proses untuk mendapatkan ijazah itu penuh sekali hal-hal yang bisa melanggar syariat. Tidak berpikir lagi, karena sudah terpengaruh, sudah kemudian tertutup dengan tujuannya itu tadi. Maka jangan seperti yang digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ini, ketika Qarun menampakkan gemerlap kekayaannya di hadapan kaumnya, kemudian kaumnya terkesiap, terpana melihat demikian luar biasa harta kekayaan Qarun, kemudian menginginkan yang demikian itu. Dan justru hanya orang-orang yang dia memiliki ilmu dan ilmu itu diberkahi, dia mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan selamat, bisa memilah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat berikutnya, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Dan hanya orang-orang yang, dan berkata orang-orang yang memiliki ilmu, yang diberi ilmu, celaka kalian ketika sudah mulai tertipu dengan harta kekayaan Qarun. Thawabullahi khairun, balasan Allah Subhanahu wa taala, pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, liman amana wa amila shaliha, bagi orang yang beriman dan kemudian dia beramal saleh. Kisah ini kan banyak sekali terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita mau menggambarkannya, banyak orang yang terpengaruh, merasa takjub melihat orang punya ini, melihat orang punya ini. Tetapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, justru tidak tertipu oleh keadaan itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dia mengharapkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wah, nampaknya punya gelar sedemikian bagus, demikian gelarnya banyak, tetapi bagi orang-orang yang berilmu, beramal saleh, beriman, yang demikian tidak akan menyilaukannya. Kenapa? Karena tujuan-tujuan dia mencari gelar itu adalah dalam rangka untuk tujuan dunia saja, sesuatu yang rendah. Sedangkan orang-orang yang berilmu, dia akan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tertipu. Apalagi kemudian sampai merasa khawatir besok anak-anaknya tidak bisa makan. Karena apa? Karena tidak punya gelar, tidak punya titel. Dan inilah yang sekarang ini terjadi. Kalau kita mau berbicara lebih spesifik dalam dunia pendidikan, beda antara orang-orang yang berilmu, beriman, beramal soleh, melihat cara pandang dunia itu lain. Berbeda dengan orang-orang yang magrur, tertipu dia dengan dunia. Maka Lembaga-lembaga pendidikan pun akan dia komersilkan. Lembaga-lembaga pendidikan pun akan dia jadikan sebagai sebuah lembaga industri. Kenapa demikian? Karena yang diharapkan adalah ad-dunya wa zinataha, dunia dan perhiasannya. Dia mendirikan lembaga pendidikan bukannya menjadikan orang-orang yang dididik, anak-anak yang dididik itu menjadi anak-anak yang soleh, alim, berilmu. Dengan ilmu itu dia mengamalkan, dengan ilmu itu dia menjadi orang-orang yang bisa menata kehidupannya. Bukan ke arah sana. Dan kita lihat kehidupan pendidikan sekarang, kalau kita berbicara secara khusus tentang pendidikan, sedemikian fatal. Apa yang saya istilahkan dunia pendidikan sekarang ini pragmatis materialis. Iya kan? Orang sekarang masuk, kamu masuk sekolah mana? Jangan masuk sekolah itu, nanti sulit kamu kerjanya. Kan begitu, pragmatis. Tapi masuk sekolah ini, kejuruan. Nah, selesai dari ini, kamu bisa kerja di Astra. Pragmatis. Orang gak mau berpikir, simpel saja. Jadi pendidikan itu cuma ujungnya itu, supaya nanti dapat penghasilan. Itu saja. Makanya jangan kaget atau jangan heran kalau setiap hari ada tawuran. Setiap hari kemudian terjadi kenakalan remaja. Bahkan mungkin jadi kenakalan bapak-bapak karena remajanya tidak beres sejak remajanya. Terus demikian. Tujuannya hanya pragmatis, simple, untuk dunianya materialis, dapat materi. Jadi ketika kita berbicara kepada orang-orang seperti ini, ya, anak saya tuh ingin menjadi anak yang soleh, anak yang faham Al-Quran, anak yang faham hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beramal dengan itu, dengan dasar itu dia beramal. Itu tidak nyambung. Tidak akan bisa masuk menyerap cara berpikir kita. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah jadi korban pragmatisme, materialisme. Gak akan nyambung. Kan banyak kejadian kan, kita ikhwah semangat anaknya pondok, simbahnya, kamu nyekolahkan di pondok, di pondok gak ada ijazahnya. Di Solo itu ada cucunya rektor sebuah universitas terkenal, dimasukkan ke pondok kita, sampai simbahnya ini mengatakan, nah, gimana cucu saya itu setiap hari bisa menandatangani ribuan ijazah untuk para sarjana. Nah, cucu saya sekarang masuk sekolah yang tanpa ijazah. Itu menunjukkan bahwasannya ketika kita merealisasikan pola pikir kita agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, itu enggak masuk. Karena cara berpikirnya sudah berbeda. Yang satu terperangkap kepada filsafat materialisme, pragmatisme. Sementara yang satu berdasarkan acuan Al-Quran wa sunnah bifahmi salafi salih. Gak akan nyambung. Kita menjelaskan. Iya mbak. Tapi kan supaya Ahmad ini jadi anak yang berilmu, alim, soleh. Nanti mbahnya, iya, tapi kan Ahmad perlu makan juga. Nah, kembali lagi kan. kembali lagi ke alam materialisnya. Loh, memangnya kalau sudah berilmu, beramal, jadi anak soleh, terus kemudian tidak kerja, kan bayangannya seperti itu. Ya tetap kerja kan. Tapi itu tadi, karena subhatnya sudah sedemikian kuat, masalah-masalah dunia ini sedemikian kuat ada di benak simbah ini tadi, sehingga ketika kita menjelaskan hal-hal yang sederhana sebenarnya, ini jadi berat bagi dia. Berat bagi dia. Ini al-ibtila'u bin ni'am. Ujian dalam bentuk nikmat-nikmat itu tadi. Karena pada intinya orang-orang yang terperangkap dengan pola pikir pragmatis materialis itu tadi, pragmatisme materialisme itu tadi, dia tidak ingin kalau hidup nanti sederhana di sebuah gubuk, misalnya makan ya, sepiring berdua, apalagi sepiring berlima. Padahal makan itu yang dijadikan tuntunan sunnah kan? Tidak membayangkan itu. Apalagi di pondok, makannya ikan satu, dikeroyok santri 10. Besok diganti ikannya biar satu anak satu ikan, pakai ikan teri. Mudah untuk kalau masalah untuk anak bisa bagi satu-satu ikan, mudah. Cuma nanti akan dinilai oleh orang-orang yang dalam keadaan cara berpikir pragmatis dan materialis itu tadi. Masa ikannya kecil sekali kan gitu? Mesti akan dikomplain. Kenapa demikian? Intinya itu tadi, karena ketika dia menghadapi ujian-ujian keduniaan itu, dia terperangkap bahwasannya tujuan akhir seseorang untuk menikmati kehidupan dunia ini adalah dengan materi, dengan dunia. Tidak menyadari bahwasannya seseorang itu bisa bahagia tanpa dunia. Dan itu sulit sekali memahamkannya. Sulit sekali memahamkannya. Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menjadi qadi, tapi tidak mau. Qadi loh ini. Namanya qadi itu kan penguasa, penentu hukum. Gajinya jangan pikir besar penghasilannya, tapi tidak mau, menghindar dari pusat kekuasaan, menghindar. Tapi justru orang-orang sekarang yang tertipu dengan dunia, bukannya menghindar, rebutan. Tidak percaya? Lihat foto-foto di jalan-jalan itu. Itu adalah produk dari sistem pendidikan sekarang. Produk dari pendidikan sekarang. Hasilnya seperti itu. Yang justru kita mendidik anak-anak kita untuk zuhud, untuk wara', untuk menahan diri, untuk tidak terjatuh kepada elit kekuasaan. Tetapi karena sistem pendidikan yang salah, kemudian menjadikan sesuatu, dunia itu menjadi rebutan. Beda jalurnya. Fitnah dunia sudah sedemikian kuat mencengkram mereka, sehingga kemudian mereka merasa itulah, kalau dunia itu didapat, itulah kemenangan, itulah yang dikatakan kejayaan, itulah yang disebut dengan kesuksesan. Yang namanya sukses diukur dari sisi itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Apa itu kriterianya? Yad'una ilal khair, mereka itu menyeru kepada kebaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu menyeru kepada kebaikan sementara tidak punya ilmu? Otomatis harus punya ilmu kan? Otomatis dia harus belajar, harus ta'lim, harus tafaqquh fiddin, supaya bisa menyeru kepada al-khair. Bagaimana bisa wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kalau dia tidak punya ilmu? Tentu harus tafaqquh fiddin. Orang-orang yang seperti ini yang dikatakan sebagai mereka adalah al-muflihun. Orang-orang yang mendapat kemenangan, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, itu jadi bukan dunia ukurannya, bukan dunia. Bahkan di dalam ayat surat Al-Qasas ini, ketika orang menginginkan dunia, malah oleh ahlul ilm dikecam. Ahlul ilm malah menyayangkan. Kenapa? Salah itu. Tercela kamu, binasa kamu. Kenapa? Karena orang-orang ini menginginkan tentang dunia. Inilah cara pandang kita. Anak-anak kita diarahkan ke sana. Kalau ingin selamat dunia, pelajari agama, bekali dengan ilmu, sehingga bisa membedakan dunia itu apa, kemudian tujuan hidup yang sebenarnya itu apa. Jangan sampai menjadikan tujuan hidup yang sebenarnya dunia itu sendiri. Ini salah. Dan inilah yang kemudian digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok Qarun. Mengumpulkan keduniaan sebanyak-banyaknya, tetapi hanya untuk tujuan yang sesat. Maka fitnatud dunia sekarang melanda kemana-mana. Yang tadi Anda sebutkan, sampai mempengaruhi dalam proses kebijakan pendidikan. Kenapa pola pendidikan kita sekarang seperti itu? Karena fitnatud dunia itu tadi. Selain jahil, tidak punya ilmu, akibatnya terperangkap kepada pola pendidikan yang sifatnya pragmatis itu tadi, materialis itu tadi. Ini bukan pertanyaan kalau ini. Nah, ya kan? Jadi ikhwafiddin azakumullah, salah satu daripada sikap yang harus kita waspadai dari fitnah dunia dalam masalah pendidikan, itu akan mempengaruhi ghoyah, tujuan kita melaksanakan proses pendidikan itu sendiri. Ketika kita berbisnis, maka kalau tujuannya hanya dunia, maka bisnis itu kita akan menghalalkan, nasallallahu salama wal afiyah, akan menghalalkan orang yang terperangkap bisnis ini, akan menghalalkan segala cara, karena fitnah dunia itu. Dalam muamalah, dalam hubungan, hubungan antar ikhwah, hubungan antar sesama masyarakat, tetangga, ketika seseorang terpengaruh dengan fitnah dunia, dia terfitnah dengan dunia, dia akan menampakkan egoismenya. Milik aku kok, gak boleh ini. Tidak ada sikap rahmah. Ya sudah, kasihkan saja, kasihkan. Tidak ada. Berikan saja itu. Berikan saja itu. Ada orang minta-minta nasi itu, tapi kita belum makan. Nanti kita cari lagi makanan, kita beli lagi. Tidak ada sikap-sikap seperti itu. Ketika apa? Ketika fitnah dunia sudah sedemikian parah menggerogoti seorang hamba Allah. Tidak ada rahmah. belas kasihan, tidak ada. Yang dia pikirkan hanya dirinya. Oh, kalau nasi ini diberikan nanti aku makan apa? Kan begitu. Cara berpikirnya hanya dirinya, dirinya, dirinya. Itu diantara sebab fitnah dunia. Dia tidak peduli, dia tidak akan peka dengan keadaan sosial, sensitif dengan keadaan lingkungan sosialnya. Demikian dahsyat wabah dari fitnah dunia ini tadi. Maka perlu kita memperhatikan tentang fitnah yang satu ini. Jangan sampai kemudian kita terperangkap, terkena jaringan fitnah dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita tunaikan dulu salat zuhur. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terperosok kepada fitnah dunia yang menghinakan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah.